siapkan hidanganmu. Jangan lupa niatku. Aturi sahur, ikan kering tangi gitu, diaturi tangi. Nek boten gitu, boten sahur. Alias boten puasa, monggo sahur-sahur toh ya, oke? Ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.